Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman kathira amma ba'du. Fanulakhis al-dars al-madi fima yata'alak bi al-asl fi al-fa'il wa kathalika al-asl fi al-maf'ul. Kita ringkaskan dulu pembahasan sebelumnya yang berkait dengan hukum asal dari fa'il dan maf'ul, yaitu bahwasanya hukum asal dari fa'il adalah ia datang langsung atau bersambung dengan amilnya, dan diantara amilnya adalah fi'il, dan amil tidak mesti fi'il, bisa juga isim fa'il atau yang semakna dengan fi'il atau yang dia beramal dengan amalan fi'il. Kemudian hukum asal dari maf'ul adalah ia terpisahkan dari amilnya, dari fi'ilnya. Tapi kadang didapati apa yang menyelisihi hukum asal, di mana maf'ul datang setelah fi'il, kemudian apa? Fa'il datang setelah maf'ul. Juga terkadang maf'ul itu didatangkan sebelum fi'il, dan didatangkannya maf'ul sebelum fi'il itu ada tiga surah, ada tiga keadaan. Keadaan yang pertama, wajibnya maf'ul didahulukan dari fi'ilnya. Ini terjadi di tiga tempat. Tempat yang pertama adalah ketika maf'ulnya adalah salah satu dari kalimat yang berhak untuk diletakkan di awal jumlah. Ya, apabila maf'ulnya adalah salah satu dari kata yang berhak untuk diletakkan di awal jumlah, seperti kalau maf'ul bihnya adalah isim syarat, isim istifham, atau kam al-khabariyah, atau isim yang diidhafahkan kepada salah satu dari tiga hal tadi. Tempat yang kedua dari wajibnya untuk mendahulukan maf'ul dari fi'il adalah ketika maf'ulnya adalah dhamir munfasil pada selain bab salnihi dan filtanihi. Dan yang ketiga adalah ketika amil dari maf'ul ini, amil ini atau amil dari maf'ul bi ini datang sebagai jawaban dari amma, dan tidak ada pemisah yang memisahkan antara amma dengan fi'ilnya dari ma'mulat selain maf'ul bih ini. Nah, itu keadaan yang pertama, dari didahulukannya maf'ul dari fi'ilnya. Keadaan yang kedua adalah keadaan di mana boleh untuk maf'ul bih didahulukan dari fi'ilnya atau diakhirkan. Contoh, duraba Zaidun Amra. Boleh dikatakan Amran duraba Zaidun. Dan surah yang ketiga atau keadaan yang ketiga adalah keadaan di mana maf'ul bih tidak boleh didahulukan dari fi'ilnya, harus ia diakhirkan. Dan itu terjadi di lima tempat sebagaimana disebutkan oleh al-mu'allif, dan juga ditambahkan oleh yang lain dua tempat yang lainnya. Tempat yang pertama adalah ketika maf'ulnya adalah masdar muawwal dari an ataupun anna. Ya, tempat yang kedua yaitu apabila fi'il yang beramal pada maf'ul itu adalah fi'il ta'ajjub. Dan yang ketiga yaitu apabila fi'il yang beramal pada maf'ul itu adalah fi'il yang datang sebagai silah dari huruf masdar dan nasab. Huruf masdar dan huruf nasab. Kemudian yang keempat yaitu apabila fi'il yang beramal pada maf'ul itu dijazmkan oleh penjazm apa saja. Kemudian yang kelima, apabila fi'il yang beramal pada maf'ul bi itu dinasabkan oleh lam atau oleh idzan. Kemudian ditambahkan juga tempat berikutnya, di mana maf'ul harus diakhirkan, yaitu ketika fi'ilnya didahului oleh qad, saufa, rubbama, qallama. Kemudian yang terakhir diantaranya adalah ketika fi'ilnya ditaukidi dengan nun. Ya, fi'ilnya ditaukidi dengan nun. Baik, sekarang kita masuk ke bait berikutnya. Qala an-nazim rahimahullah fil bait at-tasi' wa tsalatsin wa mi'atain, bait 239, wa akhiril maf'ul in labsul hudhir aw udmiral fa'il ghayra munhasir. I'rabnya jelas ya. Akhir al-maf'ul ini akhir fi'il amri ini akhar yu'akhir. Masukina litakhallus min iltiqai sakinain al-maf'ula maf'ulun bih in syartiyah jazimah labsun naibu fa'il. Ya, min fi'lin mahdhuf yufassiru ma ba'dah. Sudah kita lewatkan kaidahnya. Takdirnya in hudhira labsun hudhir. Jadi al-hudhir al-madhkur huna yufassir hudhir al-mahdhuf. Jadi jumlah tafsiriyah. Au ubmir al-fa'ilu ghayra munhasir. Ubmir fi'lu fi'lun ma ghayr sigha al-fa'il naibul fa'il ghayra. Dia sebagai hal dari al-fa'il, datang dia setelah yang ma'rifah, maka dia harus sebagai hal ya. Dan yang setelahnya zahir. Akhirkanlah maf'ul, akhirkanlah maf'ul apabila dikhawatirkan akan terjadi kerancuan, ketidakjelasan mana fa'il, mana maf'ul. Au ubmir al-fa'ilu ghayra munhasir. Juga akhirkanlah maf'ul apabila fa'ilnya dijadikan dalam bentuk dhamir yang dhamir itu tidak dihasr. Jadi pada bait ini ada dua tempat di mana wajib maf'ul bih itu untuk diakhirkan. Iya. Yang pertama disebutkan oleh Ibnu Malik yaitu ketika dikhawatirkan akan terjadi kerancuan. Yang kedua apabila fa'ilnya berupa dhamir yang tidak dihasr. Dhamir yang tidak dihasr. Naqra' kalam asy-syarih rahimahullah. Yajibu taqdimul fa'ili 'ala al-maf'uli idza khifa iltibasu ahadihima bil akhir. Wajib untuk mendahulukan fa'il dari maf'ulnya apabila dikhawatirkan akan terjadi kerancuan yang satu dari yang lainnya. Tidak diketahui mana fa'il, mana maf'ulnya. Kama idza khufiya al-i'rabu fihima, sebagaimana apabila tersamarkan i'rab pada fa'il dan maf'ul. Di situ ada faedah tambahan, catatan kaki nomor 2. Yakhfa al-i'rabu idza kana taqdiriyan aw mahalliyan, akan tersamarkan i'rabnya apabila i'rabnya takdiri atau mahalli. Ya, karena isim itu kalau i'rabnya takdiri dan mahalli jelas tidak tampak harakat i'rab. Ya. Kalau yang mahalli ya bukannya tidak tampak tapi ya mahalli dia. Wa lahu arba'atu anwa'in min al-asma'iyya. Dan yang tidak tampak i'rabnya dari isim-isim itu ada 4 macam. Ismul isyarah, isim isyarah. Ini isim-isim isyarah semuanya mabni sehingga i'rabnya mahalli. Ismul mausul juga demikian, semuanya mabni maka i'rabnya mahalli. Kemudian al-ismul maqsur dan al-mudhaf ila ya al-mutakallim, ini i'rabnya takdiri, ditakdirkan. Ya, narji' ila kalam asy-syarih. Wa lam tujad qarinatun tubayyinu al-fa'ila min al-maf'ul. Akan terjadi ketidakjelasan mana fa'il mana maf'ul apabila tersamarkan i'rab pada keduanya. Wa lam yujad, dalam keadaan tidak didapati qarinah, tanda-tanda yang menjelaskan mana fa'il dan mana fa'il dan mana maf'ul. Ya, tidak didapati qarinah yang membedakan mana fa'il mana maf'ul. Ya, dari sini difahami bahwasanya kalau tersamarkan i'rabnya fa'il dan maf'ul, seperti kalau kedua-duanya i'rabnya takdiri atau kedua-duanya i'rabnya mahalli atau salah satunya takdiri yang lain mahalli, tapi masih ada qarinah yang menjelaskan bahwasanya yang ini yang pertama sebagai fa'ilnya dan yang kedua maf'ulnya, maka tidak mengapa. Ya, jadi kalau ada qarinah tidak mengapa. Untuk apa? Takdim dan ta'khir maf'ul meskipun i'rabnya ghairu zahir. Ya, ini ketika apa? Ada qarinah. Wa dzalika nahwu daraba Musa Isa. Contoh yang tersamarkan i'rab pada fa'il dan maf'ul, contoh dari terjadinya iltibas mana fa'il mana maf'ul dan tidak ada qarinah padanya adalah daraba Musa Isa. Daraba Musa Isa. Di sini kan Musa dan Isa i'rabnya sama-sama takdiri. Ya. Sama-sama apa? Takdiri. Kalau seperti ini keadaannya, maka harus iya. Yang terakhir itu dijadikan sebagai maf'ul dan yang datang setelah fi'il dijadikan sebagai fa'il alal asl, sesuai dengan hukum asalnya. Ya, karena i'rabnya takdiri semua. Dan tidak ada qarinah di sini. Memungkinkan yang memukul Musa atau Isa. Ya. Fayajibu kaunu Musa fa'ila. Dalam keadaan seperti ini, maka wajib untuk menjadikan Musa sebagai fa'ilnya, wa Isa maf'ulnya. Wa hadha madhabul jumhur. Dan ini adalah madhabnya jumhur. Wa jaza ba'duhum taqdimal maf'uli fi hadha wa nahwi. Sebagian ahli nahwu ada yang membolehkan untuk mendahulukan maf'ul, yang menjadikan Musa sebagai maf'ul bih fi hadha, pada contoh ini dan yang semisalnya. Alasannya apa? Qala li'anna al-'araba laha gharadun fil iltibas. Karena orang Arab itu memiliki tujuan dalam hal iltibas, menjadikan kalam itu rancu itu ada tujuannya gitu. Kama laha gharadun fit tabyin, sebagaimana orang Arab memiliki tujuan di dalam menjelaskan kalamnya. Jadi ketika mereka menjadikan pada kalam mereka itu tidak jelas, rancu itu ada tujuannya, sebagaimana mereka menjadikan kalam itu jelas juga ada tujuannya. Hanya saja kalam ini diintaqadahu al-mu'alliq, dikritik oleh al-mu'alliq. Lihat nomor 3. Alladhi dhakra dhalik huwa Ibnul Hajj. Yang menyebutkan hal itu adalah Ibnul Hajj, yakni yang menyebutkan bahwasanya orang Arab itu memiliki gharad, tujuan dalam membuat kalam itu ada iltibas, ketidakjelasan. Yang menyebutkan hal ini, faedah ini adalah Ibnul Hajj. Waqad akhta'a al-Jadah, dan juga Ibnul Hajj telah salah jalan. Salah jalan. Fa innal araba la yumkin an yakuna min aghradiha illa al-ilbas. Karena orang Arab tidak mungkin menjadikan tujuan-tujuan mereka memberikan kerancuan, membuat ketidakjelasan, kerancuan. Idh min sya'ni al-ilbas an yufhima as-sami' ghayra ma yuridu al-mutakallim. Karena keadaan ilbas, ya, perihal ilbas adalah an yufhima as-sami', seseorang yufhima as-sami', memberikan pemahaman kepada si pendengar, ghayra ma yuridu mutakallim, dengan pemahaman selain yang dimaukan oleh pembicara. Ini ilbas, yakni memberikan pemahaman yang berbeda, tidak seperti yang dimaukan oleh mutakallim. Itu ilbas namanya. Walam tubu al-lugha illa lil-fahm, dan lugha ini tidaklah diletakkan kecuali untuk memberikan pemahaman. Pemahaman maksud dari si pembicara, bukan untuk memahamkan lawan dari yang diinginkan oleh si pembicara. Wa ma dzakarahu Ibnul Hajj li tad'im hujjatihi mimma ja'a 'anil 'arab kullihi laysa min al-ilbas fi syai. Dan apa yang disebutkan oleh Ibnul Hajj untuk mendukung hujjahnya dari apa yang datang dari kalamul Arab seluruhnya, itu bukan termasuk pada bab ilbas sama sekali satu pun. Wa inna ma huwa min babil ijmal, tapi itu masuknya kepada ijmal, penyebutan sesuatu secara global. Falamma iltabasa alaihi alfarqu bainal ilbas wal ijmal lam yufarriq baina hukmiha wa hukmihima. Karena beliau Ibnul Hajj iltabasa alaihi, tidak bisa beliau membedakan antara ilbas dan ijmal. Akhirnya beliau pun tidak bisa membedakan hukum keduanya, ilbas yang ini tidak boleh dengan ijmal yang itu memang boleh, dan termasuk tujuan dari kalam yang disampaikan oleh orang-orang Arab. Baik, kita kembali ke kalam syarih rahimahullah. Fa idza wujidat qarinatun tubayyin al-fa'ila min al-maf'ul jaza taqdim al-maf'ul wa ta'khiru. Apabila didapati ada satu qarinah saja yang menjelaskan atau membedakan antara fa'il dari maf'ulnya, maka jaza taqdimul maf'uli wa ta'khiru, boleh ketika itu mendahulukan maf'ul atau mengakhirkannya. Fataqulu, sehingga kamu boleh mengatakan, akala Musa al-kumathra, Musa memakan buah pir. Akala Musa al-kumathra. Di sini Musa dan al-kumathra i'rabnya sama-sama apa? Takdiri. Boleh dikatakan akala al-kumathra Musa, terjemahnya tidak berbeda, tetap diterjemahkan Musa makan buah pir. Meskipun di sini fa'ilnya diakhirkan. Iya. Karena ya jelas yang makan ya Musa, bukan apa pir. Wa hadha ma'na qawlihi, dan inilah ma'na ucapan an-nazim, wa akhiril maf'ula in labsun hudir. Akhirkanlah maf'ul apabila dikhawatirkan akan terjadi kerancuan, ketidakjelasan. Di situ ada fi'il tambahan, catatan kaki nomor 1. Qad takunu al-qarinatu dalatu 'ala al-fa'ili ma'nawiyatan. Terkadang qarinah yang menunjukkan kepada fa'il itu berupa qarinah ma'nawiyah. Qarinah yang berupa makna. Wa qad takunu lafziyah, dan terkadang qarinahnya berupa lafaz. Fal qarinatu al-ma'nawiyatu kama fi mithal al-syarih wa kama fi qawlika arda'at as-sughra al-kubra. Maka qarina ma'nawiyah adalah seperti yang dicontohkan oleh syarih, akala Musa al-kumathra. Dari maknanya kita mengetahui mana fa'il, mana maf'ulnya. Iya, ini dari makna. Tentunya yang makan adalah Musa, dan yang ma'kul dimakan adalah kumathra. Wa kama fi qawlik, dan juga diantara contoh qarina yang berupa qarina ma'nawiyah adalah ungkapanmu arda'ati suhra al-kubra. Ya. Tentunya wanita yang dewasa menyusui. Ya, anak perempuan yang masih kecil, bukan yang kecil, menyusui yang dewasa. Arda'ati suhra al-kubra, ini jelas qarinanya ma'nawiyah. Mesti di sini bisa dipastikan bahwasanya as-suhra sebagai maf'ul bih, kubra sebagai al-kubra sebagai fa'ilnya dari makna. Idh la yajuzu an yakuna al-irdha' qad hasala min as-sughra lil-kubra, karena tidak mungkin dihasilkan irdha' penyusuan. Iya, kecuali kita ulangi, idh la yajuzu an yakuna al-irdha', karena tidak mungkin. Nah, tidak boleh, tidak mungkin perbuatan menyusui qad hasala dihasilkan min as-sughra lil-kubra, dari yang kecil kepada yang dewasa. Kama la yajuzu an yakuna Musa ma'kulan wal kumathra fil akil, hiya al-akil. Bagaimana tidak bisa Musa sebagai makulnya, sesuatu yang dimakannya, dan kumathra sebagai sesuatu yang memakannya. Jadi kalau qarinahnya qarinah ya ma'nawiyah, kita harus tahu berarti maknanya, lihat kamus ya. Wal qarinatul lafziyah thalathatu anwa', dan qarinah lafziyah ada 3 macam. Kalau tidak bisa kita menentukan mana fa'il dan mana maf'ul dari qarinah apa? Ma'nawiyah, maka kita lihat qarinah lafziyahnya, dan itu ada 3 macam. Yang pertama, an yakuna li ahadihima tabi'un zahirul i'rab, yaitu ketika salah satunya fa'il atau maf'ulnya memiliki tabi yang i'rabnya zahir. Apabila salah satu dari fa'il atau maf'ul memiliki tabi' yang i'rabnya zahir. Iya. Dengan tabi' ini diketahui mana fa'il, mana maf'ul. Kaqaulika, contoh ucapanmu, daraba Musa adh-dharifu Isa. Daraba Musa adh-dharif, disifati di sini Musanya dengan dharif. Daraba Musa adh-dharif Isa. Fa inna adh-dharif tabi' li Musa. Sesungguhnya dharif di sini sebagai tabi' na'at dari Musa. Falau rafa'a kana Musa marfu'a. Seandainya adh-dharif dirafa'kan, daraba Musa adh-dharifu, berarti Musanya marfu'. Berarti Musanya sebagai fa'ilnya, dan Isanya sebagai maf'ulnya. Iya. Falau rufi'a kana Musa marfu'a, walau nusiba kana Musa mansuban kadzalik. Dan seandainya dzarif dinasubkan, berarti Musa juga mansub. Berarti ketika itu Musanya maf'ul bi muqaddam, Isanya fa'il. Iya, dan tabi'i itu tidak mesti ada na'at, masih ada yang lain dari tawabi yang itu sudah pelajari. Yang ketiga, an yattasila bisabiqi minha dhamirun ya'udu 'ala al-mutaakhir. Tempat yang atau bukan apa? Qarina yang kedua dari qarina lafziyah, yang dengan ini kita bisa mengetahui mana fa'il, mana maf'ul, yaitu an yattasila bisabiqi minhuma dhamirun ya'udu 'ala al-mutaakhir. Ketika isim yang mendahului dari dua isim yaitu fa'il ataupun maf'ul, ketika yang mendahuluinya bersambung dengan dhamir, yang dhamir ini kembali kepada sesuatu yang diakhirkan lafaznya. Anyatasila bisabih, ketika yang mendahului, isim yang mendahului itu bergandengan dengan dhamir, yang dhamir ini kembalinya kepada isim yang diakhirkan. Nahu qawlika, contoh ucapanmu, dhuraba fatahu Musa. Dhuraba fatahu Musa, di sini isim yang pertama fata, dia bergandengan dengan dhamir ha yang kembali kepada yang setelahnya itu Musa. Fahuna yata'ayyanu an yakuna fata maf'ulan, dan fahuna, maka di sini bisa dipastikan bahwasanya fata di situ maf'ul. Ya, tidak mungkin ya sebagai apa? Fa'ilnya. Illa ja'altahu fa'ilan wa Musa maf'ulan la'ada dhamiru 'ala mutaakhir lafzan wa rutbah. Karena seandainya engkau menjadikan fata, illa ja'altahu fa'ilan, karena jika engkau menjadikan dia fata sebagai fa'il dan Musa sebagai maf'ulnya, la'ada dhamir, nisaya dhamirnya yaitu dhamir ha pada fata itu akan kembali kepada sesuatu yang diakhirkan lafaz dan rutbahnya. Kan Musa lafaznya diakhirkan, rutbahnya pun diakhirkan karena dia maf'ul. Wa huwa la yajuz, dan yang seperti ini tidak boleh. Jadi kembalinya dhamir kepada sesuatu yang diakhirkan lafaz dan rutbahnya kedua-duanya, maka ini tidak boleh. Adapun kalau dia kembalinya kepada yang mutaakhir lafaznya saja atau rutbahnya saja, maka dibolehkan. Bi khilafi ma law ja'altahu maf'ula, berbeda dengan seandainya engkau menjadikan fata sebagai maf'ul, maka ini boleh. Kenapa? Fa inna dhamira hina idzin 'aidun 'ala mutaakhirin lafzan faqat, 'ala mutaakhirin lafzan mutaqaddim rutbah, wa huwa jaiz. Jadi kalau engkau jadikan fata sebagai maf'ul, ini boleh. Kenapa? Fa inna dhamir, karena ad-dhamir hina idzin, dhamirnya ketika itu, aidun 'ala mutaakhirin lafzan, kembalinya kepada sesuatu yang lafaznya diakhirkan. Tapi mutaqaddimin rutbah, rutbatan. Tapi rutbahnya mutaqaddim. Ya. Rutbahnya mutaqaddim karena Musanya meskipun diakhirkan lafaznya, tapi dia rutbahnya mutaqaddim karena dia sebagai fa'il. Wa huwa jaiz, dan yang seperti ini boleh. Yaitu difahami. Ini ya sudah berulang ya pembahasannya seperti ini. Atsalits, kemudian qarinah yang ketiga dari qarinah lafziyah adalah an yakuna ahaduhuma muannatsan wa qad ittashalat bil fi'li alamatu ta'nits, ketika salah satu dari keduanya fi'il atau maf'ul atau fa'il, ketika salah satu dari keduanya fa'il atau maf'ul muannats, ada yang muannats, wa qad ittashalat bil fi'li alamatu ta'nits, dan fi'ilnya bergandengan dengan ta'nits ataupun tanda ta'nits, fi'ilnya bergandengan dengan tanda ta'nits. Wa dzalika kaqaulik, contohnya ucapanmu, dharabat Musa Salma. Dharabat Musa Salma. Fa inna qirana at-ta'i bil fi'li dalun 'ala anna al-fi'la muannats. Sesungguhnya bergandengannya ta dengan fi'il ini adalah tanda qarinah lafziyah yang menunjukkan bahwasanya fa'ilnya muannats. Sudah kita lewatkan bahwasanya di antara faedah menambahkan ta adalah untuk membedakan fa'il yang muannats dari yang mudzakkar. Fata'akhiruhu hina idzin 'anil maf'ul yadur, sehingga diakhirkannya fa'il ya dari maf'ul tidaklah membahayakan, tidaklah mengganggu. Dharabat Musa Salma, bisa dipastikan dari lafaznya bahwasanya Salma sebagai fa'il dari dharabat, karena dharabat itu dimasuki ta'nits. Kita kembali ke kalam asy-syarih. Wa ma'na qawlihi aw umira al-fa'ilu ghayra munhasir, dan ucapan an-nadhim wajib ya untuk mengakhirkan maf'ul apabila fa'ilnya dalam bentuk dhamir yang tidak dihasr. Maksudnya adalah annahu yajibu aydan taqdimul fa'il wa ta'khirul maf'ul idza kana al-fa'ilu dhamiran ghayra munhasir. Maksudnya adalah bahwasanya wajib juga untuk mendahulukan fa'il dan mengakhirkan maf'ul apabila fa'ilnya adalah berupa dhamir yang tidak dihasr. Contoh dharabtu Zaidan. Ya tidak boleh dikatakan dharaba Zaidan tu misalkan. Tidak boleh. Fa in kana atau dharaba Zaidan anak misalkan enggak boleh. Fa in kana dhamiran mahsuran adapun kalau fa'ilnya adalah dhamir yang dihasr maka wajib ta'khir, bukan boleh tapi wajib untuk diakhirkan fa'ilnya. Karena sesuatu yang dihasr itu harus diakhirkan menyebutannya, harus didatangkan setelah illa. Ma dharaba Zaidan illa ana. Tidak ada yang memukul Zaid kecuali saya saja. Disebutkan tambahan faedah syahid pada catatan kaki nomor 2. Wa min dhalika qawlu Amr ibn Ma'li Karib wa anshadnahu fi mabahithi ad-dhamir. Dan diantara contohnya adalah ucapan Amr ibn Ma'li Karib yang telah kami lantunkan pada pembahasan ad-dhamir. Qad 'alimat Salma wa jarajuha ma qattara al-farisa illa ana. Ya. Salma telah mengetahui dan juga tetangganya bahwasanya ma qattara al-farisa illa ana. Tidak ada yang bisa menjatuhkan dan mengalahkan al-faris, jagoan itu, penunggang kuda itu yang handal kecuali saya. Ya, illa ana di sini syahidnya. Ya. Oh, baik untuk pertemuan sekarang kita cukupkan sampai sini dulu. Ya, wallahu taala ala wa a'lam subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.